Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كتب الشكر على الله عز وجل وسي diberi waktu untuk mengumpulkan bekal dengan amal-amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita pada yaumul kiamah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan semoga Allah berikan barokah umur yang Allah berikan pada kita. Allah jadikan barokah pada harta-harta kita. Dan Allah berikan barokah pada keluarga kita. Dan juga barokah pada ilmu kita. Sehingga mendapat ilmu kita bermanfaat untuk diri kita pribadi, keluarga, dan orang lain. Amin. Ikhwat fillah, pada subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan satu ayat atau dua ayat tafsir surah At-Takwir. Namun coba kita baca kembali dan untuk melancarkan bacaan kita. Yang sudah lancar silakan dia menghafalnya. Yang sudah hafal mudah-mudahan lebih mutkin lagi, lebih kokoh lagi hafalannya. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين inilah surah At-Takwir yang sering Rasulullah baca terkadang dibagi dua enam di sholat subuh ya. Sering dibaca di waktu sholat subuh surat At-Takwir ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum kita telah membaca beberapa ayat enam bersama dan tafsirnya maka kita akan lanjutkan satu atau dua ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fala uqasimu bil khunnas maka sungguh aku bersumpah demi bintang-bintang yang mundur al-jawaril kunnas baik yang beredar maupun yang tidak beredar yang diam Allah bersumpah demi bintang-bintang Wallaili idza as'as, dan demi malam apabila sudah mulai hilang cahaya gelapnya, apabila sudah mulai pergi gelapnya, sudah hilang gelapnya. Wassubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila telah mulai terbit dan terang cahayanya. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang dibawa oleh rasul yang mulia, utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Kenapa Allah bersumpah demi bintang-bintang? Karena memang bintang-bintang itu di antara fungsinya yaitu mengejar untuk alat pelempar syaitan. Selain sebagai hiasan bagi langit, sebagai tanda arah, dan juga pelempar syaitan. Allah menyatakan setelah bersumpah demi bintang-bintang, waktu malam dan waktu subuh yang bisa dilihat dengan mata kepala manusia, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadinya gelap tahu-tahu terang, tadinya terang tahu-tahu gelap, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyatakan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, maka Jibril memiliki kekuatan di sisi Allah yang mulia, Allah yang memiliki arsy yang agung. Maka Jibril memiliki kedudukan di sisi Allah yang mulia. Muta'in sama amin, maka Jibril ditaati di sana, di Malul A'la, lagi terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad adalah seorang yang gila, tidak. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh beliau pernah melihat Jibril di ufuk yang nyata, pernah melihat dua kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jibril memiliki 600 sayap. Rasulullah pernah melihat Jibril. Pertama melihat beliau ketika di Gua Hira. Setelah keluar dari Gua Hira, beliau melihat ke ufuk di langit, ternyata melihat Jibril dan bentuk aslinya. Seringnya mereka Jibril itu berubah wujud menjadi manusia. Namun pernah melihat bentuk aslinya dua kali. Pertama di gua, dekat Gua Hira, di Gua Hira, yang kedua di langit yang ketujuh. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh-sungguh beliau melihat, dia melihat Jibril di ufuk yang dengan nyata, di ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah beliau itu kikir pelit menceritakan perkara yang gaib. Ada yang bacanya bidhanin, ada juga bidhanin. Kalau dhanin artinya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah beliau berbicara tentang perkara gaib dengan prasangka, dengan ragu-ragu, tidak, tapi dengan yakin. Tapi yang di mushaf kita bidhanin, artinya tidak pelit, tidak kikir untuk menyebutkan tentang perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, Al-Quran itu bukan ucapan syaitan yang terkutuk, bukan. Al-Quran itu bukan ucapan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, kemana kalian akan lari? In huwa illa dzikrun lil alamin, Al-Quran itu sebagai peringatan bagi jin dan manusia, bagi alam seluruhnya. Liman syaa minkum ay yastaqim, bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk istiqamah di atas jalan yang lurus, untuk orang-orang yang mau menempuh jalan yang lurus, tentunya dia akan mempelajari Al-Qur'an. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, namun tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak, jika Allah menghendaki. Sekalipun kamu punya kehendak, kalau Allah tidak menghendaki, kamu juga tidak akan mampu untuk mempelajari Al-Qur'an. Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah menghendaki. Allah Rabbul Alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Al-Qur'an betul-betul firman Allah Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang dibawa oleh Rasul Allah yang mulia, wahuwa Jibril alaihissalam, yaitu Jibril alaihissalam. Nazala bihi minallahi ta'ala, Al-Quran itu turun dari sisi Allah ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran benar-benar turun dari Rabb alam semesta, yaitu dari Allah azza wa jalla. Nazala bihi ruhul amin, turun na'am dibawa oleh ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang amin, yang terpercaya. Ala qalbika, dibawa ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau termasuk di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Dari zat yang mulia, dibawa oleh Rasul yang mulia, disampaikan kepada Nabi yang mulia. Nah, wa wasafahu Allah bil karim, Allah mensifati malaikat Jibril dengan karim, mulia, dikarami akhlaki, karena memang malaikat Jibril memiliki akhlak yang mulia. Akhlaknya mulia, maka dia disifati dengan makhluk yang mulia. Akhlaknya mulia. Nah, wa kasrati khisalihi alhamidah, dan banyaknya perkara-perkara yang terpuji yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril melakukan perkara-perkara yang terpuji, yang baik-baik. Fa innahu afdal malaikah, maka sesungguhnya malaikat Jibril adalah seafdal-afdal malaikat, malaikat yang paling utama, yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Wa azamuhum, dan yang paling agung, ratabatu inda rabbihi, tingkatannya di sisi Allah ta'ala, itu adalah Jibril alaihissalam. Zi kuwatin, yang memiliki kekuatan, ala ma'amalahu allahu bih, kekuatan sehingga dia mampu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan, malaikat Jibril mampu mengerjakannya, karena dia adalah malaikat yang sangat kuat. Wa min kuwatihi, di antara bentuk contoh kekuatan Jibril, annahu qalaba diyara qaumi Lut bihim fa ahlakuhum, bahwasanya Jibril alaihissalam lah yang membalikkan kampung halamannya kaum Lut, kaum kampungnya Nabi Lut, yang melakukan perbuatan dosa homoseksual, melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, wanita dan wanita. Naam, maka kampungnya disebutkan dalam satu riwayat 1 kilo panjang dan lebarnya, diangkat oleh malaikat Jibril ke langit, kemudian dibalik, yang atas menjadi di bawah, yang bawah jadi di atas, kemudian dihempaskan kembali ke bumi sehingga menjadi legok, menjadi tenggelam daerahnya sampai saat ini. Itu yang melakukannya adalah malaikat Jibril, saking kuatnya malaikat Jibril. Sehingga kaum Nabi Lut binasa, ditambah lagi dilempar dengan batu-batuan. Naam, inda dil arsy makin, yang mana malaikat Jibril inda dil arsy makin, memiliki kemuliaan, kedudukan di sisi pemilik arsy, di sisi Allah azza wa jalla yang memiliki arsy. Naam, artinya Jibril mukarrabun inda Allah. Jibril adalah malaikat yang didekatkan di sisi Allah ta'ala, didekatkan dengan Allah itu yang paling dekat, walaupun masih ada 70 hijab lagi, tetap wallah alam bisawab, namun dia termasuk malaikat yang terdekat, yang didekatkan dengan Allah azza wa jalla. Lahu manzilatun rafi'atun, malaikat Jibril memiliki kedudukan dan ketinggian derajat di sisi Allah azza wa jalla. Wa khasisatun min Allah ikhtasahu biha, memiliki kekhususan. Naam, dari sisi di sisi Allah taala dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Makin, dia memiliki kedudukan. Ai lahu makana, memiliki kedudukan wa manzilah. Naam, kedudukan. Naam, martabat fauqa manazil malaikah kulluhum, di atas seluruh para malaikat, kedudukannya, martabatnya di atas seluruh para malaikat yang ada. Dialah naam malaikat yang paling mulia, paling tinggi, paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, disebut dengan pemimpinnya para malaikat. Itulah yang membawa Al-Quran. Muta'il sama amin, muta' diikuti, ditaati, sama di sana. Ay artinya Jibril muta'il fil mala'il a'la, Jibril ditaati di kalangan di mala'il a'la, di naam di alam malaikat Jibril ditaati. Ladaini lil malaika al-muqarrabin junud, malaikat Jibril memiliki bala tentara dari kalangan para malaikat, tentara-tentaranya juga malaikat, karena malaikat Jibril ada pimpinannya malaikat. Nafidun fihim amrahu, yang para malaikat tentara-tentaranya tunduk dan taat terhadap perintah Jibril alaihissalam. Muta'in ra'yu, dan mereka taat dengan pendapat Jibril, dengan pendapat Jibril dia taat. Amin, yang terpercaya. Maka Jibril adalah malaikat yang terpercaya, yang jujur. Ay artinya zu amanah, memiliki amanah, wa qiyamu bima amara bihi, dan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Dia amanah. La yazidu wa la yanqus, tidak menambah-nambah dan juga tidak mengurang-urangi perintah. Ketika Allah turunkan perintah dan larangan, seluruh para malaikat pingsan. Nah, yang bangun pertama kali adalah Jibril. Maka Jibril pun membawa amanah tersebut, nah, melewati para malaikat. Ketika malaikat yang lainnya bangkit, bangun, nah, mereka bertanya, Maqala Rabbuna ya Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Jibril menyampaikan terus dari langit ketujuh, terus berjalan, terbang terus keenam, kelima, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril sampaikan kepada para malaikat. Maka syaitan-syaitan, jin-jin berupaya mendengarkan, ikut mencuri pendengaran apa yang disampaikan. Nah, kepada apa yang disampaikan Jibril kepada para malaikat, sehingga mereka hanya mendengarkan satu kalimat, cuma satu kata saja. Kalaupun dapat berita tersebut, nah, seratusnya mereka dusta, mereka bohong. Jibril membawa perintah-perintah dan larangan. Nah, dibawa dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia amanah, dia amanah. Wa qiyamu bima amara bihi, dan mengerjakan apapun perintah yang Allah perintahkan kepadanya. La yazidu wa la yanqus, tidak menambah-nambah dan tidak perlu mengurangi. Pas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa la ta'da ma huddalahu, dan tidak pula melebih-lebihkan dari batasannya, tidak dilebih-lebihkan. Wa hadza kulluhu yadullu ala syafil Qur'an inda Allah taala. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya betapa mulianya Al-Qur'an. Mulia di sisi Allah taala. Fa innahu liman Allah subhanahu wa taala ba'atsa bihi hadzal malak al-karim. Mengutus, membawa, untuk membawa Al-Qur'an ini adalah malaikat yang mulia. Al-mausufu bi tilka sifat al-kamilah. Malaikat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Wal adatu, dan biasanya kebiasaan manusia, annal muluk, bahwasanya seorang raja tidaklah tarsulul kirim alaiha, tidaklah mengutus seorang yang mulia kepada raja yang lainnya, illa fi ahamil muhimmat, melainkan pada perkara yang penting. Nah, tidaklah seorang raja mengutus utusan yang mulia pula, melainkan pasti membawa perkara yang penting. Wasrafil rasail, dan juga membawa risalah-risalah, surat-surat, risalah-risalah juga yang mulia. Sampai-sampai pembawa risalah tersebut bukan orang sembarangan, tapi orang yang paling mulia. Demikian juga Allah Azza wa Jalla. Nah, mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril yang mulia, merupakan pimpinannya para malaikat yang mulia, yang amin, yang terpercaya, yang kuat, membawa perkara yang mulia, risal yang mulia kepada Rasul yang mulia. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an, ketinggian sanad Al-Qur'an. Maka inilah bacaan yang paling mulia. Tentunya kita lebih baik membaca Al-Qur'an daripada membaca yang lainnya. Baru setelah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru ucapan para ulama dan yang lainnya. Utamakan Al-Qur'an karena sanadnya sangat tinggi. Walamma dzakara fadlur rasul al-malaki, maka tatkala Allah menyebutkan keutamaan rasul dari kalangan malaikat, alladzi jaa bil Qur'an, yang mana rasul dari kalangan malaikat tersebut yaitu Jibril alaihi salam membawa Al-Qur'an, dzakara fadlur rasul, menyebutkan keutamaan rasul al-bashari dari kalangan manusia. Allah menyebutkan juga keutamaan utusan Allah dari kalangan manusia. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi nazzala alaihi al-Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Wa da'a ilaihi an-nas, yang beliau dakwakan Al-Qur'an ini kepada manusia. Beliau ajarkan Al-Qur'an ini kepada manusia. Faqala, maka Allah berfirman menyebutkan tentang keutamaan Nabi Muhammad, wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian wahai orang-orang Quraisy, tidaklah sahabat kalian yaitu Muhammad, wahwa Muhammad, bimajnun, bukanlah orang yang gila. Ketika Rasulullah berada di Bukit Safa, Rasul menyatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, wahai paman-pamanku orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan bahwasanya di balik bukit sana ada musuh yang siap menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Kami percaya wahai Muhammad, karena engkau adalah orang yang jujur terpercaya. Maka Rasulullah menyatakan, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah. Rasulullah perintah ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka tiba-tiba mereka menyatakan, Nam. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami, berhala-berhala kami, hanya ucapan penyihir yang gila ini? Mulai mereka menyatakan, Syair Majnun, Muhammad itu adalah penyihir, tukang sihir yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, sahabat kalian ini, teman kalian ini yaitu Muhammad bukan orang gila. Kama yaqulu a'da'uhu al-mukadzibun bi risalatihi, sebagaimana yang telah diucapkan oleh musuh-musuh beliau, al-mukadzibun, yang mereka mendustakan, bi risalatihi, mendustakan kerasulan beliau dan juga mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mutakawwiluna alaihi min al-aqwal, yang mereka mengucapkan ucapan-ucapan dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang tukang sihir, tukang penyihir, dibilang orang yang gila dan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Padahal tadinya mereka terpercaya. Dibilang mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Tahu-tahu ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, diajak untuk berdakwah dengan diajak untuk mentauhidkan Allah, tiba-tiba mereka menjadi pendusta. Mereka berdusta. Allati yuriduna ayudfi'u biha ma ja'a bihi ma sya'u wa qadaru alaihi, yang mereka inginkan adalah agar supaya cahaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hilang, padam, redup sesuai dengan kehendak mereka. Mereka upayakan sekuat tenaga mereka, jangan sampai Al-Qur'an ini didengarkan oleh orang lain. Jangan sampai dakwah Rasulullah ini tersebar ke sana kemari. Mereka, dan cara mereka yaitu dengan ucapan dusta. Kalau Rasulullah tersebar sebagai seorang pendusta, orang yang gila, tentu manusia enggak mau mendengarkan ucapannya. Tidak mau mendengarkan Al-Qur'an yang Rasulullah baca. Maka mereka pun mulai mengucapkan kata-kata dusta. memberikan tuduhan-tuduhan yang palsu, yang dusta terhadap Rasulullah SAW. Mereka kerahkan seluruh tenaga mereka, kekuatan mereka untuk menghalang-halangi cahaya Allah yaitu Al-Quran. Bal wa akmalun nas aklan, bahkan Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Manusia yang paling sempurna akalnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajazalahum ra'yan, dan manusia yang paling baik akalnya mendapatnya. Wasdaqahum nuhjatan, dan manusia yang paling benar naam pendapat-pendapatnya, yang paling benar, paling jujur ucapan-ucapannya. Terbukti ketika naam Hajar Aswad naam jatuh atau hilang atau maka terbawa banjir atau naam, maka mereka kabilah-kabilah berebutan untuk membawa Hajar Aswad diletakkan kembali ke posisinya di Ka'bah. Maka mereka hampir bunuh-bunuhan. Maka mereka menyatakan yang berhak mengangkatnya ke posisinya adalah manusia yang pertama kali nanti besok pagi waktu subuh dengan Syaibah. Mereka akhirnya bergadang untuk menjadi orang yang pertama untuk masuk ke pintu tersebut. Namun sebelum subuh mereka pada terkantuk-kantuk dan tertidur. Maka Rasulullah adalah manusia yang pertama lewat di pintu tersebut. Akhirnya mereka menyatakan, kami ridho bahwa Muhammadlah yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Namun Rasulullah SAW mengambil kain, kemudian meletakkan batu tersebut di atas kain tersebut. Kemudian kobilah-kobilah yang sering berebutan tadi dipanggil pimpinan-pimpinan mereka untuk mengangkat setiap ujung-ujung kain dipegang kobilah masing-masing. Nah, silakan kalian angkat. Sehingga mereka damai, tidak ribut, karena mereka puas sama-sama mengangkatnya. Namun setelah sampai di Ka'bah, Rasulullah yang mengangkatnya dan meletakkan ke posisi tempat Hajar Aswad semula. Ini menunjukkan Rasulullah adalah orang yang paling cerdas, paling sempurna akalnya, paling benar ucapannya. Yang mereka mengakui Rasulullah adalah orang yang amanah, yang cerdas, dan yang lainnya. Namun ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, tiba-tiba mereka mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyadu billah. Nah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, biiznillah. Nah, oleh sebab itu ikhwati fillah, semangatlah, terus semangat untuk mempelajari kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya, dan juga makna-maknanya, terjemahannya, dan juga tafsirnya. Kemudian fahami dengan baik, amalkan perintah Allah yang terdapat dalamnya, tinggalkan larangan Allah. Semoga kita terbimbing di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naktafi ibadah al-Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu rahimakum. Belajar kan? Ambil lah.